إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Lil-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Tepatnya masih dalam surah Al-Qalam. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan dalam menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Makna akhlak yang agung, kata Ibnu Abbas, la ala dinin azim, di atas agama yang agung, yaitu Islam ini. Karena syariat Islam yang diamalkan, yang dipraktekkan, itu adalah akhlak. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada sesama manusia, dan seterusnya. Dan yang ditafsirkan oleh Ibnu Zaid, la'ala adabin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas etika sopan santun yang sangat agung. Dan disampaikan pula berbagai macam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka jawaban beliau adalah kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Dan makna daripada akhlak Nabi adalah Al-Quran, bahwasanya Nabi SAW adalah contoh nyata, modul nyata yang harus kita jadikan panutan dalam mengamalkan Al-Quran. Baik perintahnya, menjauhi larangannya, baik itu meyakini khabar-khabarnya. Semua itu ya, Nabi SAW adalah contoh nyata daripada praktek perintah dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan dalam Al-Quran, dan seterusnya. Dan yang namanya Nabi SAW, beliau adalah manusia secara yang sempurna, secara akhlaknya dan secara penciptaannya, secara fisiknya. Kemarin juga disampaikan hadis Barra ibn Azib ketika beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling bagus wajahnya, yang paling rupawan wajahnya. Wa ahsanan nasi khuluqan, dan manusia yang paling bagus akhlaknya. Laisa bil tawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah perawakan tubuhnya. Ya. Maka dan Ibnu Katsir kemarin pula membawakan ya rekomendasi kitab yang membahas mengenai ciri-ciri fisik dan ciri-ciri akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kitab yang sangat luar biasa ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Beliau membuat kitab yang bernama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, ya, budi pekerti Rasul, ciri fisik dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat direkomendasikan untuk dibaca khususnya oleh anak-anak muda, ya, anak-anak yang baru dewasa belasan tahun, ini sangat direkomendasikan supaya mereka tumbuh dalam keadaan mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana fisik beliau, wajah beliau, ya, bagaimana dadanya beliau, bagaimana punggungnya beliau, betisnya beliau, bagaimana bahkan diceritakan matanya beliau, hidungnya beliau, telinganya, rambutnya, sampai cara bersisirnya, cara berjalannya, sampai mohon maaf cara buang hajatnya. Dan kemudian diceritakan pula bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada keluarganya, istrinya, anaknya, menantunya, akhlak kepada sahabatnya, tetangganya yang muslim ataupun yang non muslim, dicontohkan dan diriwayatkan di situ bagaimana luar biasanya sosok ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sangat direkomendasikan untuk dibaca, ya, untuk masing-masing keluarga hendaknya punya. Kalau belum bisa berbahasa Arab, ya baca terjemahannya. Ya, baca terjemahannya. Ya, tinggal nanti yang dia bingung, dia tanyakan kepada ustadz, kiai, ya, atau orang yang lebih tahu. Ya. Bismillah. Kemudian disampaikan pula kemarin contoh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qat wala imra'atan, dalam riwayat lain wala waladan, ila ayujahida fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pelayan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul anak-anak. Ya. Tidak pernah memukul, walaupun beliau mengizinkan. Ya, Islam itu datang dengan solusi. Di dalam Al-Quran, ya, ketika diberi pilihan cara mendidik wanita, ya, kemudian dikatakan salah satu pilihannya wadribuhun, pukullah mereka. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika bersabda mengenai solat, muru auladakum bis solah, wahum abna'u sinin, perintahkanlah anak kalian untuk solat ketika usia 7 tahun, wadribuhum wahum abna'u asyar, dan pukul mereka kalau 10 tahun masih tidak sholat atau sholatnya masih guyon, enggak teratur, pukul. Nah, ini perlu dikumpulkan. Nabi yang menyuruhnya, Nabi yang mendapatkan wahyu tentang bolehnya memukul istri, bolehnya memukul anak yang sudah 10 tahun tidak mau sholat. Tapi Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul anak-anak. Lalu bagaimana? Tidak mungkin antara hadis Nabi itu bertentangan. Ini prinsip yang pertama. Tidak mungkin bertentangan. Berarti dikumpulkan oleh para ulama, dijamak oleh para ulama, bahwasanya pukulan adalah salah satu ya solusi ketika mendapati anak benar-benar atau istri benar-benar tidak bisa dinasehati, diancam pun sudah tidak bisa, maka keadaan-keadaan tertentu bisa memungkinkan demikian. Tetapi tentunya pilihan yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah memukul anak-anak, tidak pernah memukul ya pelayannya, tidak pernah memukul istrinya. Illa ayujahida fisabilillah, kecuali kalau berjihad fisabilillah, maka musuh yang dihadapannya tentunya dia lawan. Ya. Ini sangat penting ya, untuk kita menjadi orang yang tawassut dalam masalah seperti ini. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bergampang-gampangan. Sebagian orang berlebih-lebihan. Ya, hadisnya itu 10 tahun. Tapi anak 3 tahun nangis langsung dijiwit, ditabok, dipukul, ditendang, diseret. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ekstrim. Jangan berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada tuntunannya sama sekali. Ya, enggak pernah ya ada contohnya. Diizinkan memukul itu 10 tahun. Itu pun sudah dinasehati, diperintah, diancam. Kemudian ketika waktunya dan sudah boleh dipukul, pukulannya pun kata Rasulullah khairu mubarrih. Tidak boleh melukai pukulannya. Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai. Maka sangat mengherankan kalau ada orang tua atau pendidik, guru, ustaz yang memukul anak didiknya sampai berdarah-darah. Sampai berlebam. Sampai patah kaki, patah lengan. Ini bukan pukulan pendidikan, tapi pukulan emosi. Enggak layak orang seperti itu dijadikan sebagai pendidik. Maka ini harus diperhatikan ma'asyiral muslimin. Pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai, pukulan adab, pukulan pendidikan. Bukan pukulan emosi, bukan pukulan balas dendam, bukan pukulan pelampiasan amarah, bukan. Pukulan pendidikan. Yang artinya kita mukul bukan di atas emosi, tapi di atas pikiran yang sadar, terukur, tahu tempat yang aman, tahu kualitas pukulannya, dan tahu dampaknya. Tidak sembarangan. Jangan dikit-dikit tabok, pukul, tendang, sepak, digantung, kakinya di bawah, apa kakinya di atas, kepalanya di bawah, dibenturin ke lantai. Wallahada ya fi'lun qabih, perbuatan yang sangat jelek, perbuatan yang sangat hina. Enggak boleh seperti itu. Apakah rela anak kita di seperti itu kan? Taruhlah yang melakukan bapaknya, kalau yang melakukan orang lain apakah bapaknya terima? Tentunya enggak terima. Jangan melakukan tindakan demikian. Kalau terlalu dini fisik, maka ketika sudah besar tidak akan bermanfaat lagi itu fisik. Ya. Demikian pula ya, tidak boleh berlebihan pula dalam memukul wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ya haqqul mar'a 'ala zawjiha, hak istri atas suaminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an tu'ima hadza ta'imta. Ya. Wa antaqsuha idza iktasauta. Engkau beri makan ketika engkau makan. Engkau beri pakaian ketika engkau berpakaian. Wala tadrib al-wajh. Jangan sekali-kali engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan kau hina istrimu. Wala tahjur ilal fil bait, dan tidak boleh menghajar, pisah ranjang kecuali masih dalam rumah. Masih dalam rumah. Ini sangat penting ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, amarah sedikit pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Adalah ya Jus, enggak boleh seperti ini. Ini perbuatan lelaki pengecut, anak katakan. Dikit-dikit amarah, pulang ke rumah orang tua. Baru buka pintu, istrinya dikejar-kejar. Enggak boleh seperti ini. Enggak layak suami seperti ini. Enggak boleh. Ya. Suami itu harus berpikir rasional. Harus bersabar. Karena akal kita itu 2 kali lipat dari perempuan. Maka jangan berpikiran seperti perempuan yang tergesa-gesa. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Itu perbuatan perempuan. Ya, laki-laki harus lebih rasional, harus lebih bersabar 2 kali lipat daripada perempuan. Ingat, la tadribil wajh, jangan kau pukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan kau hina. Itu istrimu. Dasar kamu jelek, dasar kamu, enggak boleh seperti ini. Itu istri kamu. Enggak boleh. Sudah terlanjur Ustaz, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulangi lagi. Ya. Karena manusia tempatnya salah, yang penting taubat saja. Ya. Ini adalah contoh-contoh yang ekstrim. Yang ekstrim harus dicontohkan supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan ekstrim itu. Berlebih-lebihan dalam memukul anak dan istri. Kemudian pula jangan berkurang-kurangan. Dikit-dikit ya tidak boleh, itu melanggar hak asasi manusia. Dan seterusnya. Akhirnya anak itu menjadi liar, anak itu menjadi berani. Ya, ustadz itu enggak ada wibawa di hadapan anak-anak akhirnya. Maka jangan seperti itu. Ya, kita harus tengah-tengahan. Harus pertengahan. Ya. Kemudian diceritakan pula wala khayra baina syai'ain qad illa kana ahabbuhuma ilaihi aysarahuma hatta yakuna isman fa idza kana isman kana ab'adan nasi minal ismi. Dan Rasulullah SAW kalau diberi pilihan, maka perkara yang paling dicintai oleh Rasul adalah yang paling mudah, yang paling gampang, itu pilihan Rasul. Selama yang paling gampang tersebut tidak ada kejelekannya. Kalau ada kejelekan di dalam sebuah sesuatu, maka Rasulullah paling jauh dari kejelekan-kejelekan tersebut. Jadi apa yang dipilihkan Rasulullah bagi kita adalah yang paling mudah, yang paling gampang. Ya, sehingga kita jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urangi. Itu sudah paling mudah yang dipilihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walan taqama li nafsi min syai'in yu'ta ilaihi illa idzan tahakat hurumatillah fa yakunu huwa yantaqimu lillah. Dan beliau tidak pernah marah karena pribadinya, kecuali ketika hal tersebut sudah ya melampaui batas keharaman-keharaman Allah. Maka Rasulullah pun marah karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah marah itu bukan karena pribadi, bukan karena hawa nafsu, bukan karena masalah duniawi, tidak. Marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh ilmu ya. Ya, mungkin kita marah ketika pribadi kita disinggung, ketika harta kita terganggu, ketika tanah kita diinjak-injak dan seterusnya. Kemudian dibawakan pula hadis kemarin, ya, hadis riwayat Ahmad, innama bu'istu li utammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya orang Arab adalah orang yang paling pertengahan di antara orang-orang sejagat raya ketika itu. Bisa pahami ya? Tidaklah akhlak baik kecuali ada pada orang Arab. Dan demikian tidaklah akhlak jelek kecuali juga terwakili oleh bangsa Arab ketika itu. Yang baik disempurnakan oleh Islam dengan diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang jelek dilarang oleh Islam. Jadi jangan kita merasa orang Jawa paling berakhlak, lah. Yang paling berakhlak itu orang Arab. Ya. Jangan, oh ini berarti kondisi orang Arab itu sangat biadab, sangat bejat, sangat ini. Pada zaman itu orang Arab yang paling ya apa namanya? Paling beradab. Ya. Orang Arab adalah orang yang paling menghormati tamu, menghormati tetangga, orang yang paling jujur. Mungkin ada di bangsa-bangsa lain yang seperti itu, tapi mereka adalah yang paling jujurnya, yang paling menghormati tamunya. Bahkan mereka tidak berani berbohong, ya. Walaupun dalam urusan musuh mereka. Enggak berani berbohong. Abu Sufyan ketika masih belum masuk Islam datang ke Syam, dipanggil oleh Herakl, Azimir Rum, bertanya tentang Nabi Muhammad. Abu Sufyan tidak berani bohong secuil pun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani. Karena perbuatan dusta pada zaman itu adalah perbuatan yang paling hina di dunia. Dusta adalah perbuatan yang paling hina di dunia ketika itu. Menurut orang Arab. Kalau masalah ada akhlak jeleknya, ada. Banyak. Dan di luar bangsa Arab, ya banyak juga. Banyak juga. Bangsa Arab ketika itu mengubur bayi perempuan. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ada zaman sekarang? Di Indonesia ada gak? Ya ada. Lahiran karena di luar pernikahan dibuang ke tong sampah. Ada juga kan? Ada. Dan itu dilarang oleh Al-Quran. Dilarang oleh Islam. Semua akhlak-akhlak jeleknya dilarang. Selebihnya adalah akhlak-akhlak yang mulia. Maka sangat penting. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak baiknya itu sudah ada pada zaman itu. Sudah ada pada zaman itu. Tinggal disempurnakan oleh Rasulullah. Dengan diamalkan, diperbaiki apa yang ada. Kemudian diharamkan apa yang haram, yang tidak baik. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang Arab adalah dulu orang yang paling bejat akhlaknya, ketahuilah selain bangsa Arab juga lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi. Ya. Jangan kita istilahnya gajah di pelupuk mata enggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Kenapa? Karena gajahnya nempel sama mata kita. Jadi enggak lihat. Sini, akhirnya kita enggak lihat. Padahal gajah di depan mata, tapi kita nempel. Ada di diri kita. Jadi enggak kelihatan. Giliran semut di seberang lautan kelihatan. Pakai teropong. Jadi kelihatan besar. Ya. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam, bagi seluruh manusia, bangsanya apapun, sukunya apapun, tinggalnya dimanapun. Maka yang ada di Arab, di Quraisy ketika itu adalah modul perwakilan daripada seluruh bangsa yang ada di dunia. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Rasulullah adalah orang yang paling berakhlak, dan Rasulullah turun untuk menyempurnakan akhlak. Yang baik beliau lakukan dan beliau sempurnakan, yang tidak baik dilarang, diharamkan. Demikian. Wa qawluhu ta'ala fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من من المفتون الضال منك ومنهم. أي yaitu ayat ini maksudnya adalah فستعلم يا محمد, sebentar lagi engkau akan mengetahui Nabi Muhammad, وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم, dan orang-orang yang menyelisihimu dan mendustakanmu pun akan tahu siapakah orang yang sesat, apakah kamu, apakah mereka. Karena tuduhan daripada orang-orang musyrikin Arab, Nabi Muhammad adalah sesat. Nabi Muhammad menurut mereka adalah dusta, pendusta. Menurut mereka Nabi Muhammad adalah tukang sihir, penyair, bahkan dianggap gila dan seterusnya. Maka Allah jawab di sini, fasatubsiru wa yubsirun. Engkau akan tahu dan mereka pun akan tahu siapa yang benar-benar di atas petunjuk, siapa yang benar-benar sesat. Sehingga kalau kita dituduh dengan tuduhan apapun, jangan kita terlalu sibuk untuk membersihkan nama kita. Tetapi sibuklah untuk muhasabah diri kita. Ada orang nuduh kita, dasar kamu pendusta. Benar dulu, kita muhasabah dulu. Apa saya dusta? Oh iya, saya pernah dusta. Taubat pada Allah. Selesai. Kalau ternyata dusta apa ya? Kayaknya saya enggak dusta. Ya sudah, semoga dengan peringatan ini saya tidak berdusta. Begitu saja, ya. Karena ya satubdilakal ayyam makunta jahilan. Hari berlarut hari, hari berganti hari itu akan menunjukkan, menyingkap hal-hal yang dulu engkau tidak tahu. Jadi berjalannya waktu, tuduhan-tuduhan itu akan terbantah sendiri kalau engkau dituduh dalam keadaan tidak demikian. Sehingga jangan menyibukkan diri untuk membersihkan diri sendiri. Ketika ada orang yang menuduh, ya, lihatlah tuduhan tersebut. Kalau memang ada pada diri kita, perbaikilah, bertobatlah. Kalau tidak ada, ya sudah, semoga jadi kafarah atas dosa-dosa kita. Dan sebagai peringatan, jangan sampai kita berdusta. Dan hari demi hari akan membuktikan siapakah yang dusta dan siapakah yang tidak berdusta. Demikian. Ini penting. Ya. Inilah Nabi Muhammad juga diingatkan demikian. Wahadaka qawlihi ta'ala saya'lamu ghadan manil kadzabul ashir. Mereka akan tahu besok siapa yang pendusta, yang jelek, yang hina. Jadi orang-orang musyrikin menuduh Nabi Muhammad pendusta. Maka tidak lama berikutnya orang-orang pun akan tahu siapa yang sebenarnya berdusta. Apakah Nabi Muhammad, apakah orang musyrikin? Tentunya orang musyrikin. Karena yang namanya orang menuduh itu, ketika dia menuduh tanpa bukti, maka dia berbalik pada dirinya. Akan berbalik kepada dirinya. Orang musyrikin menuduh Nabi Muhammad berdusta. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang tidak berdusta. Yang siddiq, yang jujur. Tidak pernah berdusta. Maka tuduhan ini kembali kepada mereka. Atau seseorang itu ketika menuduh, tuduhan tersebut secara asalnya adalah apa yang ada pada diri mereka. Kenapa orang-orang musyrikin ini menuduh Nabi Muhammad berdusta? Ya karena mereka yang berdusta, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika kita menuduh orang, tuduhannya tanpa bukti, itu sebenarnya sedang membongkar siapa jati diri kita. Ya, kita mengatakan si fulan pendusta, padahal si fulan jujur. Maka aslinya itu kita sedang membongkar aib diri kita. Diri dia, diri kitalah yang pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat penting untuk diketahui. Wa qaulihi ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya kami, apakah dan sesungguhnya kami ataukah kalian yang benar-benar di atas petunjuk atau benar-benar di atas kesesatan yang nyata? Ini banyak di dalam Al-Quran yang seperti ini. Jadi cara membantah tuduhan-tuduhan itu adalah dengan dibalikan. Ya, kelak akan terbukti siapa yang berdusta dan siapa yang jujur. Ya, dan kita tidak usah terlalu menyibukkan diri untuk membersihkan diri-diri kita. Oh, kalau saya jujur sekali ini. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri-diri kalian. Karena pasti kita itu pernah berdusta. Pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi jadikan saja tuduhan itu sebagai introspeksi bagi diri kita. Sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita. Nanti juga hari berganti hari akan membuktikan siapa yang baik, siapa yang buruk. Nah. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sata'lamu wa ya'lamuna yaumal qiyamah, yaitu engkau akan ketahui dan mereka akan mengetahui tapi nanti hari kiamat. Pada hari kiamat akan diketahui siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang benar, siapa yang batil. Ya. Qala al-Aufi 'an Ibnu Abbas, dan berkata al-Aufi dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan bi ayyikumul maftun, siapakah di antara kalian yang maftun? Ai al-junun, yaitu gila. Ya, kalau penafsiran tadi maftun diartikan apa? Dusta. Siapakah yang di antara kalian yang berdusta? Kalau ini gila. Karena orang musyrikin menuduh Nabi Muhammad apa? Gila. Maka akan terbukti siapa yang sebenarnya gila. Ya, siapa yang sebenarnya gila? Apakah yang dituduh, dan ini tidak mungkin, bahkan justru yang menuduh itulah yang gila. Itu orang-orang musyrikin. Demikian ditafsirkan oleh Mujahid wa ghairuh dan yang lainnya. Wa qala Qatadah wa ghairu bi ayyikumul maftun, adapun Qatadah menafsirkan bi ayyikumul maftun ay aula bisyaitan. Ya, yaitu siapa yang paling berhak ya untuk dikuasai syaitan. Siapa yang paling berhak untuk dikuasai syaitan? Tentunya yang paling berhak untuk dikuasai syaitan adalah para penyembah-penyembah syaitan, penyembah berhala. Adapun Nabi Muhammad justru memerangi ya syaitan-syaitan ini. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kami utus rasul di setiap umat untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah syaitan, dukun, paranormal, tukang ramal dan seterusnya. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ya. Bahkan Rasulullah menyeru kepada tauhidullah dan memperingatkan manusia dari taghut, yaitu dari syaitan, dari dukun, paranormal, tukang ramal. Itu adalah taghut-taghut yang harus dijauhi. Maka ketika Rasulullah beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut, yaitu syaitan, dukun, paranormal, tukang ramal, kemudian yang sebelah kiri orang-orang musyrikin ini justru beribadah kepada syaitan, dukun, paranormal, tukang ramal, maka siapakah yang paling berhak untuk dikuasai dukun tadi, oleh syaitan tadi? Siapa? Tentunya yang menyembah. Yang menyembah daripada syaitan dan bala tentaranya tadi. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'nal maftun zahir. Makna maftun ini zahir sebenarnya secara bahasa, kata Ibnu Katsir. Ai alladhi qad iftatana atau qad iftutina 'anil haqqi wa dhalla 'anhu. Orang maftun adalah orang yang dia terpalingkan dari kebenaran dan dia sesat dari kebenaran. Kebenaran adalah Al-Qur'an was-sunnah dan yang diamalkan oleh para sahabat, yang disebarkan oleh para ulama yang mengikuti para sahabat tersebut. Itu adalah kebenaran. Maka siapa yang mengikuti Al-Qur'an was-sunnah sesuai dengan contohnya para sahabat, sesuai dengan bimbingan para ulama yang mengikuti sahabat, seperti ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya, maka itulah yang di atas al-haq, kebenaran. Ya. Adapun yang tidak mengikutinya, itulah yang di atas kebatilan dan sesat dari kebenaran tersebut. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa innama dakhalatil ba fi qawlihi bi ayyikumum litadulla ala tadminil fi'l fi qawlihi fasatubsiru wa yubsirun. Dimasukkan huruf ba di sini dengan bi ayyikumul, ya, pada kalimat bi ayy ada huruf ba di sini untuk menunjukkan kandungan fi'il, ya, kandungan perbuatan dalam ayat sebelumnya fasatubsiru wa yubsirun, sehingga takdir kalimatnya atau keterangan kalimatnya adalah fasata'lamu wa ya'lamuna au fasatukhbaru au yukhbaruna bi ayyikumul maftun, yaitu engkau akan tahu dan mereka akan tahu, engkau akan diberitahu dan mereka akan diberitahu siapakah yang maftun, yaitu siapakah yang berada di atas kebatilan, yang berpaling dari kebenaran. Ya. Allah akan memberitahu itu. Bahkan jangankan hari kiamat, di dunia saja itu sudah jelas. Siapa yang di atas al-haq, siapa yang di atas al-batil, itu sangat jelas. Bagaimana jelasnya? Jelasnya adalah dengan kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para sahabat yang diwarisi oleh para ulama. Kita akan tahu ketika ulama menerangkan bahaya daripada sesuatu. Mungkin orang awam gak paham, tapi ulama sudah memperingatkan, ya. Barulah kalau orang awam itu setelah kejadian baru, oh iya ya, iya kemarin berarti itu benar. Adapun para ulama, karena hibrah yang mereka punya, ilmu yang mereka punya dan pengalaman usia, ya juga, sehingga mereka akan mengetahui, ya, fitnah-fitnah yang terjadi, ya, di tengah umat ini, arahnya kemana, akan bagaimana. Maka ulama memperingatkan, jangan begini, begini saja, jangan begitu, ya, begini saja. Ketika kita mengikuti arahan-arahan para ulama, ya, barulah kita tersadar ketika kejadian itu terjadi. Banyak, ya, banyak sekali perkara-perkara yang mungkin tidak kita contohkan. Fadhlikum menekan azan terlebih dahulu. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling mengetahui siapakah yang tersesat dari jalannya, dan dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang di atas petunjuk. Ai huwa ya'lamu ta'ala ayyal fariqaini minkum wa minhum huwal muhtadi wa ya'lamul hizbal dhala 'anil haqqi. Dialah Allah yang maha mengetahui manakah dua kelompok di antara kalian dan mereka yang di atas petunjuk, dan Allah mengetahui siapakah kelompok yang sesat dari kebenaran. Ya. Di antara fitnah abad akhir-akhir ini, abad-abad 20, abad 21, adalah ketika orang bertahazzub, ketika orang berkelompok-kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu ya menganggap kelompoknya yang paling benar, dan kebenaran diukur dari kelompoknya. Padahal para ulama dari semenjak dahulu, kebenaran itu bukan diukur dari kelompoknya. Kebenaran itu diukur dari Al-Quran dan Sunnah, dengan bimbingan para sahabat, dengan bimbingan para ulama. Sehingga kita dapati ketika ada orang yang berbeda kelompok, berbeda ormas, benar atau salah akan dia salahkan. Dan ketika ada orang yang salah tetapi satu ormas, dia akan benarkan dan dia akan bela. Inilah yang menjadi fitnah di akhir zaman. Ketika mereka berloyalitas karena kelompok, karena organisasi. Boleh, silakan. Ya, tidak terlarang itu, organisasi itu tidak terlarang. Ya. Tetapi yang terlarang adalah ketika dia ya berta'assub dalam organisasinya, pada kelompoknya, seolah-olah kelompoknya itu yang paling benar, yang lainnya salah. Kalau yang satu anggota dengan saya, ini yang benar, yang lain anggota musuh. Ini sudah loyalitas yang sempit, enggak boleh seperti ini. Loyalitas dalam Islam hanya diperbolehkan karena agama, ya, loyalitas dalam agama dan loyalitas terhadap pemerintah, itu yang boleh seperti itu. Ya. Ini sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Loyalitas dibangun, loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian loyalitas kepada ulil amr pada perkara yang baik sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau tidak baik memerintahkan kepada kemaksiatan? La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk pada perkara kemaksiatan terhadap Allah. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, diingatkan dalam Fathul Bari, maksud dari hadis ini adalah tidak menaati pimpinanmu pada kemaksiatan, tetapi tetap engkau jaga ketaatan kepadanya. Jangan memberontak kepadanya, ini urusan yang berbeda. Ini kadang-kadang ada orang yang menggunakan hadis ini. Nah, ini kan kalau pemerintahnya bagus, tapi kalau enggak bagus, ya kita kan enggak boleh taat. Kemudian dia artikan disuruh memberontak. Ini adalah penafsiran yang salah kaprah, bukan di atas bimbingan para ulama. Ya. Sama seperti kita sama orang tua. Ketika orang tua memerintahkan kebaikan, kita ikuti enggak? Turuti enggak? Wajib. Ketika orang tua nyuruh kepada keburukan, dipatuhi enggak? Orang tua antum suruh antum nyuri, turuti enggak? Enggak turuti. Tapi apakah kemudian kita jadi durhaka sama orang tua? Kemudian, wah, ini orang tua tidak baik, diusir saja atau saya pinggat saja. Apa seperti itu? Tidak. Kita tidak lakukan perintahnya yang tidak baik, tetapi kita harus hormati dia adalah orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa lahu bihi ilm fala tuti'huma ya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu sangat berusaha semaksimal mungkin untuk supaya kamu berbuat syirik, jangan turuti, jangan taati. Tetapi ingat, sahibhuma, tetap engkau bersama kedua orang tua, tetap engkau berbakti kepada orang tua sebaik-baiknya, sebakti-baktinya. Jadi perlu dibedakan ya. Perintah yang maksiat, mohon maaf. Tetapi kita tidak mengurangi kebaktian kita, penghormatan kita kepada orang tua. Demikian pula dalam perkara pemerintah. Ketika pemerintah menyuruh kepada ketidakbaikan, mohon maaf saya tidak yang seperti ini. Itu bertentangan dengan keyakinan agama saya. Kemudian selebihnya yang baik kita taat, kita berloyalitas, tidak boleh memberontak kepada pemerintah dan seterusnya. Itu adalah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di mana prinsip ini adalah prinsip yang paling hilang dari diri kaum muslimin. Apalagi ditambah dengan medsos. Kalau dibuka medsos itu isinya celaan tok. Habis ya. Habis waktu kita untuk membaca berita-berita celaan, makian, hinaan, celaan, makian, hinaan dan seterusnya. Habis umur kita. Umur kita itu sebentar ya, kawan. Jangan habiskan umur kita hanya untuk mencela atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Sering ana sampaikan, kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, kita kacaan dulu. Kita melihat seseorang berbuat kejelekan. Harus dirubah enggak? Harus enggak? Harus. Tapi cara merubahnya kita kacaan dulu, misalkan kaca. Kalau saya ditunjuk-tunjuk di mimbar, dasar kamu tukang maksiat, begini begini neraka kamu. Kira-kira yang dinasihati mental apa marah? Ya, ngamuk di situ. Ngamuk di situ. Maka kita berkaca. Kita sendiri kalau dituding-tuding begitu terima apa enggak? Enggak terima. Ya kita jangan seperti itu kepada orang lain. Nah sekarang orang ya katanya ustadz, kiai, khotbahnya, ceramahnya isinya seperti itu. Dasar zalim, dasar bego, dasar dungu, dasar waduh ya Allah. Coba wis ditunjuk. Dasar dungu bodoh ini kayaknya gimana nih? Kalau kita ada yang nuding-nuding, dasar kamu dugu, bego, bodoh, mohon maaf ya. Tapi itu kenyataannya ada. Kira-kira kita marah apa enggak? Marah enggak? Walaupun benar-benar kitanya bodoh. Marah enggak? Ya. Kita lagi didik anak nulis. Anaknya enggak bisa-bisa. Dasar kamu bodoh, bego. Kira-kira benar enggak perbuatan kayak gini? Ya enggak benar. Makanya tolong ya, siapapun kita ingin menasehati siapapun, apalagi orang yang punya kekuasaan, itu ngaca dulu kepada diri kita. Kita sendiri enggak pengin dibegini gitu kan. Enggak mau di seperti itu kan. Ya. Maka jangan seperti itu, cara yang bijak, cara yang elegan. Ya, sehingga lebih berwibawa. Jangan kita banyak omong tapi enggak kualitas. Ya. Ingat Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, ketika menghadapi Abroha. Abroha ini mau menghancurkan Ka'bah. Yang dikatakan itu enggak neko-neko yang dikatakan. Rudda alayya ibili, mi'atai ibili. Kembalikan 200 unta milikku. Kemudian Abroha ya, menghinanya. Oh, saya kira kamu adalah orang yang besar ini dan itu. Kemudian Abdul Muthalib hanya mengatakan, innama ana rabbul ibil. Wa inna lil ka'bati rabban sayamna'u. Aku hanya pemilik 200 ekor unta. Adapun Ka'bah punya pemilik sendiri yang akan membela, menghalangi dari penghancuran. Kalimat singkat, padat, jelas tetapi sangat mengena. Dan ketika rupanya Abroha tidak mengindahkan peringatan daripada Abdul Muthalib, ya rasakan akibatnya. Apa itu? Diberondong. Ya, pakai peluru dari langit yang dibawa oleh burung ababil, burung yang berbondong-bondong menjatuhkan kerikil-kerikil dari neraka jahannam. Sehingga demikian, ikhwan fillah azakumullah, ya kita hidup sebentar sehingga ucapan kita itu jangan banyak tuduhan-tuduhan. Ingat tuduhan-tuduhan itu baik tuduhan kamu bodoh, kamu penipu, kamu dusta, kamu gila, kamu dungu. Semua itu akan terbukti siapa yang sebenarnya dusta, dungu, bodoh, dan seterusnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tuntutan itu ada. Dikira enggak ada itu. Tuduhan-tuduhan seperti itu dikira enggak ada. kita ikut menyebarkan dikira enggak ada itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tuduhan besar seperti itu. Ketika Aisyah berkata di hadapan Rasulullah, "Inna Safiyya laqasirah." Ya Rasulullah, Safiyya kok pendek ya tubuhnya? Rasulullah marah, "Laqad qulti kalimatan 'aziman." Kamu telah berkata kalimat yang besar. "Law ulqiyat 'alal bahr lamasajadha." Kalau kalimatmu itu dijeburkan dalam lautan, akan rusak seluruh samudra yang ada ini. Padahal cuma apa? Seorang istri mengatakan istri dari suaminya yang lain, "Kok pendek ya tubuhnya? Kalau saya ibaratnya begini, kok itu pendek kalau saya kan tinggi." Itu saja kalimat yang katakan Rasulullah, kalimat yang besar. Kalau dicampur ke dalam lautan akan rusak tujuh samudra ini. Nah, yang dikatakan oleh sebagian orang itu kalimat-kalimat yang kasar. Bahkan kalimat yang besar hukum syariatnya, yaitu kafir. Dosal fulan kafir. Rasulullah punya hadis sendiri yang seperti ini. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi hadihima. Barang siapa yang mengatakan bagi saudaranya, "Wahai kafir," maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang dituduh tidak kafir, balik. Balik kepada si penuduh. Berbahaya ini. Man qala li akhihi ya kafir fahuwa kaqatli dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya padahal tidak kafir, itu sama saja dia memotong lehernya. Dibunuh. Dosanya sama. Besar kan? Besar. Hati-hati tulisan itu. Hati-hati. Ya, kadang anak-anak muda ya, yang gurunya medsos, itu bahaya sekali tuh. Wallah, bahaya. Oleh karena itu kita sering mengingatkan, ayo ngaji itu jangan di medsos. Medsos itu ya sebagaimana bacaan ya bacaan. Kalau nggak manfaat tinggal. Ya, masih mendingan jualan di medsos daripada seperti itu. Ngaji di masjid, datang ke masjid. Infokan taklim di medsos, datang ke masjid. Taklim di masjid, itu lebih barokah. Kembalikan keadaan seperti itu. Ya. Ini sangat penting, karena anak muda, ya, dia di kamar tiba-tiba berubah. Tiba-tiba jadi ekstrim. Saya pernah baru beberapa hari mau beli kambing sama salah satu teman, ya kenalan. Dia cerita, "Mas, saya dulu punya teman S2 di Undip. Anaknya pintar, Mas. Tiba-tiba berangkat ke Suriah. Hilang sampai sekarang. Katanya mati." Itu gimana ya? Memang sebelum berangkat saya dikasih selebaran ini, apa ya, khilafah-khilafah. Ya, demikianlah. Enggak tahu bergurunya kepada siapa, ustadznya siapa. Diruntut rupanya ustadznya ustadz di Facebook, dilacak Facebooknya anonim, nggak tahu siapa adminnya. Hati-hati yang seperti ini ya, ma'asyara syabab, wahai para pemuda, hati-hati. Belajar jelas ustadznya, duduk di sini, duduk di masjid yang lain. Ustadznya siapa? Oh, ustadznya itu. Ngomongnya bagaimana? Oh, begitu. Jelas. Ya. Tapi kalau ustadznya di YouTube, ustadznya di apa namanya, di Facebook, hati-hati yang seperti ini, kita nggak tahu. Jadikanlah sumber media ya sekedar sumber media, tetapi jangan menjadi sebuah rujukan dan patokan. Ini kita sering mengingatkan seperti ini karena kadang banyak perselisihan yang terjadi di YouTube, di medsos, di apa, rupanya bukan perkara yang besar sebenarnya. Hanya sekedar dibesar-besarkan supaya subscribe-nya banyak. Dapat fulus dia dari YouTube. Jangan ketipu sama yang kayak gitu. Sudah, kalau pengen ngaji datang ke masjid. Masjid banyak. Di setiap kampung di Indonesia ada masjid. Alhamdulillah. Di setiap wilayah di Indonesia ada azan. Datang di situ. Alhamdulillah. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, ingat ya, karena kita bahasannya itu tentang tuduhan-tuduhan, tuduhan orang musyrikin kepada Nabi Muhammad, maka hati-hati kita terhadap lisan. Tuduhan-tuduhan ini bahaya sekali. Bahaya. Maka Rasulullah ketika bermusuhan pun enggak pernah menuduh. Enggak pernah menuduh siapapun kita, walaupun kita di atas al-haq, jangan sampai menuduh dalam bermusuhan. Dalam bertikai jangan sampai bermusuhan, jangan sampai menuduh. Walaupun kita korban yang dicuri, kemudian lawan kita adalah pencuri, kita jangan menuduh dengan tuduhan dusta atas pencuri itu. Kita kan yang benar karena yang dicuri. Si pencurinya kan salah, tapi kita jangan nambah-nambahi informasi untuk lebih berat ini hukumannya, jangan sampai. Ingat, dosamu itu lebih berat daripada pencurian itu. Dosa buhtan, dosa tuduhan palsu, persaksian palsu, dosanya lebih besar daripada pencurian. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda tentang sab'ul minal mubiqat, tujuh hal yang akan menghancurkan manusia, al-isyraku billah, uququl walidain, kemudian ala wa qawla zur, ketauhilah yang akan membinasakan seseorang adalah tuduhan palsu, persaksian palsu. Ala qawla zur diulangi sama Rasulullah. Sampai para sahabat, ya laytahu sakat. Seandainya Rasulullah diam, kenapa diulang-ulangi terus? Diulangi berkali-kali. Ya ala qawla zur, ala qawla zur. Hati-hati, saksi palsu, perkataan dusta akan membinasakan orang pada hari kiamat. Diulang-ulangi sampai para sahabat itu, ya laytahu sakat, seandainya diam Rasulullah. Cukup, cukup begitu. Karena begitu menusuk dalam jiwa. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, ya, walaupun kita di atas kebenaran, jangan sekali-kali ya membantah, memperingatkan dengan tuduhan. Barangkali tuduhan kita itu dosanya lebih besar daripada orang yang sedang kita peringatkan. Hati-hati, ya. Kadang ini jangan sampai kita tergelincir dalam hal seperti ini. Kita mengingatkan dari misalkan ada orang pemalak lah, tukang malak ya. Pencuri, hati-hati itu pencuri. Kemudian dia mengadak, "Iya, kemarin saya juga habis duci," padahal tidak mencuri di dia, tapi menuduh sebuah kalimat. Nah, mencuri dosa besar, tetapi tuduhan Anda, laporan dusta Anda itu bisa lebih besar dosanya dibanding pencuri itu. Hati-hati ya, hati-hati sekali. Tuduhan-tuduhan ini luar biasa. Dosa yang disebut berkali-kali setelah apa? Al-isyraku billah wa uququl walidain, yang ketika disebut qaulaz zur wa qaulaz zur ala qaulaz zur ala qaulaz zur. Dosa yang akan membinasakan kita, kesyirikan, durhaka kepada orang tua, kemudian yang diulang berkali-kali adalah hati-hati perkataan dusta, persaksian palsu, tuduhan palsu, hati-hati, hati-hati terus. Sampai Rasulullah, para sahabat, ya laitahu sakat, seandainya Rasulullah diam saja. Tidak mengulang-ulangi ucapan itu. Karena tertegur. Sahabat orang yang paling jujur, orang yang paling bersih, diampuni dosa-dosanya. Itu saja terasa sakit. Merasa bersalah. Karena yang namanya manusia, bisa saja terjatuh dalam seperti ini. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita bersaing, muncul dustanya. Jangan sampai kita bersaing, bermusuhan, muncul dustanya. Siapapun, walaupun atas musuh, tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta. Walaupun atas musuh. Ya. Karena masing-masing orang itu punya musuh. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja punya musuh. Orang musyrikin musuhnya. Ya. Orang ahlu dunia musuhnya ahlu dunia. Pesaing bisnisnya, pesaing dagangnya. Hati-hati. Jangan sekali-kali menuduh dengan tuduhan dusta. Intabihada. Ini dosanya sangat besar. Bisa membangkrutkan seseorang pada hari kiamat. Begitu ya. Nah, demikian semoga bermanfaat bagi kita. Dan dipegang ini. Wasiat ini. Karena umur kita tidak tahu sampai di mana, sampai kapan. Maka dipegang ini. Perkara yang sangat besar ini. Jangan sampai kita menjadi bangkrut pada hari kiamat. Nah, ya, sampai di sini. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.